Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Ba'ad. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, KSS TV Semarang, atau TV-TV lain, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang iman kepada takdir yang belum tuntas. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa beriman kepada takdir mencakup beriman kepada 4 poin yang sudah kita terangkan. Pertama, beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, Allah mengetahui semua yang akan terjadi, sedang, apalagi yang sudah terjadi, yang belum terjadi pun Allah tahu secara rinci. Ini yang pertama, wajib kita imani demikian. Ini termasuk salah satu kandungan dari salah satu sifat Allah. Allah itu Maha Alim. Innahu alimun basirun, innahu sami'un alimun. Alim itu mencakup mengetahui segala sesuatu termasuk yang belum terjadi, secara detail, secara rinci. Kedua, beriman kepada bahwa Allah telah mencatatkan, menuliskan seluruh yang sudah diketahuinya itu di Lauhul Mahfuz. Dicatatkan di sana. Dan catatan itu sudah tuntas. Tidak ada koreksi, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis menyatakan rufi'atil qalam wajufatis suhuf. Qalam atau pena sudah diangkat, pena penulisan takdir itu. Dan sudah kering suhuf. Suhuf sudah kering, maknanya buku catatan takdir itu sudah tidak bisa dihapus lagi. Dan itu, penulisan itu terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, beriman bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini, termasuk perbuatan manusia, itu terjadi karena kehendak Allah. Karena Allah menghendaki. Baik yang baik ataupun yang buruk. Yang baik-baik contohnya ya kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Ataupun yang buruk. Yang buruk seperti musibah, sakit, kematian, kekacauan, penderitaan, dan yang sejenisnya. Semuanya itu terjadi bukan tiba-tiba, bukan terjadi begitu saja, tapi semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menetapkan. Kalau yang Allah tetapkan adalah kebaikan, itu anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Kalau yang Allah tetapkan keburukan, seperti musibah, seperti sakit, seperti penderitaan, maka berfungsi dua. Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, dan juga sebagai azab atas kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, poin terakhir dari beriman kepada takdir adalah mengimani bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak Allah ciptakan, baik benda ataupun peristiwa, termasuk amalan. Semua peristiwa ini ciptaan Allah, makhluk, termasuk apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk, para malaikat, jin, binatang, manusia, dan yang lain-lainnya, itu semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah empat poin yang merupakan penjelasan rinci dari keimanan kita kepada takdir. Jadi iman kepada takdir berarti mengimani empat poin yang tadi. Satu saja di antara empat poin tadi tidak diyakini, maka kelirulah pemahaman takdir orang tersebut. Ya. Nah, beriman kepada takdir seperti yang kita terangkan tadi tidak menafikan, tidak meniadakan, atau tidak bertolak belakang dengan bahwa manusia atau makhluk punya dua hal dalam melakukan pekerjaannya. Dua hal ini, yang pertama adalah masyiah atau irodah, artinya kehendak, kemauan. Yang kedua, kudroh atau istita'ah, kemampuan. Jadi di dalam melakukan amal perbuatan ikhtiarinya, ikhtiari itu yang diikhtiarkan, yang diusahakan, manusia memiliki dua hal tadi. Baik yang baik ataupun yang buruk. Baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Pertama, adanya kehendak keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, adanya kemampuan. Adanya istita'ah, adanya qudrah. Dan hal ini didalili oleh dua jenis dalil, yaitu dalil syar'i dan kedua dalil waqi'. Dalil syar'i ya Al-Quran dan Sunnah. Dalil waqi' ya realita, kenyataan. Mana ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keinginan dan juga kemampuan di dalam melakukan perbuatannya? Banyak bertebaran. Di antara surah An-Naba ayat 39, Allah menyatakan, "Faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba." Siapa orang yang berkehendak, yang ingin. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia punya keinginan, punya kehendak untuk mengambil jalan kembali menuju Allah. Al-Baqarah 223 menyatakan, "Fa'tu harthakum annasyi'tum." Datangi ladang kamu sesuai dengan kehendak kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Yang dimaksud ladang di sini adalah para istri. Para istri ladang bagi suaminya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Para istri itu ladang-ladang bagi kalian. Silakan kalian datangi ladang kalian annasyi'tum, sesuai dengan kehendak kalian. Ini menunjukkan manusia memiliki kehendak. Juga dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 16, Allah menyatakan, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u." Ini ayat tentang bahwa manusia punya kemampuan, punya skill untuk melakukan perbuatan yang ingin dilakukannya. Kata Allah, "Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u wa'ati'u, dengar dan taatlah." Bertakwa, melakukan ibadah, perintah Allah sesuai dengan batas kemampuan maksimal kita. Apapun itu, kalau tidak mampu ya tidak dosa. Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau umpah sholat bisa berdiri, berdirilah. Ternyata enggak bisa berdiri, sakit, lemas, duduklah. Enggak bisa juga duduk, berbaringlah. Saum Ramadan ternyata enggak bisa karena sakit, ya sudah jangan saum. Nanti lakukan saum ketika mampu, sudah sembuh. Diqadha namanya. Oh ternyata ini sakitnya permanen. Jadi tidak memiliki kemampuan saum secara permanen, ya udah jangan saum, jangan qadha. Ada gantinya fidyah. Jadi fattaqullaha mastata'tum menjadi dalil bahwa manusia punya istita'ah, punya kemampuan di dalam melakukan amalan yang ingin dilakukannya. Dan banyak lagi ayat yang lain. Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak dalam melakukan perbuatan yang ingin dilakukannya. Dan yang kedua, memiliki kemampuan. Karena dua hal inilah maka lahirlah perbuatan tersebut. Jadi di dalam perbuatan manusia ada keinginan manusia dalam perbuatan itu dan ada kemampuan. Realita, kenyataan juga menunjukkan bahwa semua kita, semua manusia mengetahui bahwa kita ini punya kemampuan dan punya keinginan terhadap apa yang kita lakukan. Maka dengan kemampuan dan keinginan tersebut, kita melakukan satu amalan atau meninggalkan satu amalan. Makanya ada beberapa amalan manusia yang dilakukan karena keinginan dan kemampuan, dan ada yang dilakukan oleh manusia bukan karena keinginan, bukan karena kemampuan. Contoh apa? Contoh, kita sholat, kita saum, kita berjalan, kita duduk, kita berbaring, kita tidur, kita makan, kita minum. Itu perbuatan yang dilakukan atas kehendak kita dan kemampuan kita. Kenapa kita ngaji sekarang ini? Sebab ingin dan mampu. Banyak yang ingin tapi tidak mampu, enggak ngaji. Banyak yang mampu tapi enggak ingin, enggak ngaji juga tuh. Ada yang ingin, wah tahu nih hari Senin subuh itu ada kajian tentang al-usulul thalatha. Sekarang tentang takdir. Sudah di BC. BC-nya sudah dibaca. Jadi, tahu dan ingin. Tapi enggak bisa. Kenapa? Enggak punya kuota. Enggak ada radionya. Atau ada radio, ada kuota. Aduh, pagi ini harus berangkat ngantor pakai motor, bekerja pakai motor, enggak bisa dengerin. Enggak ada kemampuan. Tapi ada kemauan. Akhirnya enggak denger deh. Ada juga orang yang mampu, mampu mendengar, kuota banyak, radio ada. Waktu juga santai, rileks di rumah, tapi enggak ingin dengar, ngapain ngaji? Suka nyindir-nyindir saya, umpamanya. Kemampuan ada, kemauan tidak ada, enggak ngaji juga. Nah, begitulah. Perbuatan-perbuatan lainnya yang kita lakukan karena kemauan dan karena kemampuan. Tapi ada perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia bukan karena keinginan, bukan karena kemampuan, bukan karena ikhtiar. Bukan karena ikhtiar dan tidak diinginkan, tapi terjadi pada tubuhnya. Contohnya apa? Contohnya umpai menggigil ketika kedinginan. Ketika kedinginan, tubuh kita otomatis menggigil. Apakah itu amalan kita? Ya, amalan kita. Tapi itu bukan karena keinginan, bukan karena ikhtiar. bukan karena kemampuan. Ah, ini lagi dingin nih, saya ingin menggigil, lalu saya berbuat menggigil. Kan tidak begitu. Itu otomatis. Atau umpamanya, apa namanya kata orang Sunda, sisidueun. Sisidueun itu apa? Cecegukan gitu. Kalau umpamanya kita makan kegedean suapnya, belum lembut banget sudah ditelan, nyangkut di leher, kemudian kita cecegukan. Sisidueun. Apakah itu karena keinginan? Bukan. Apakah itu karena ikhtiar? Ini ada yang nyangkut di sini, makanya saya mau cecegukan. Apakah begitu? Tidak. Cecegukanlah amalan kita. Terjadi pada tubuh kita. Tapi bukan karena keinginan, bukan karena ikhtiar. Bukan karena kemampuan. Kalau dalam kondisi normal begini, enggak mau kita cecegukan. Dan tidak berikhtiar, gitu-gituin. Cecegukan sekali dua kali sampai 10 kali, enggak masalah. Tapi kalau terus seharian itu sakit loh. Ada enggak orang yang cecegukan terus berhari-hari? Konon ada. Sampai sakit, dadanya sakit. Tapi kenapa enggak berhenti juga dan susah? Minum sudah segalon habis. Sudah gini, sudah gitu, sampai ke dokter. Jadi, itu adalah hal yang terjadi pada tubuh kita. Tapi bukan karena kehendak kita, bukan karena ikhtiar kita. Beda dengan makan minum, itu keinginan kita dan ikhtiar kita. Beda dengan sholat, dengan saum, dengan baca Quran, dengan berjalan, dengan berlari. Itu karena kehendak kita dan karena kemampuan kita. Contoh lain. Contohnya adalah umpamanya kita naik ke atap karena membetulkan genteng yang bocor. Naik ke atapnya iya karena kemampuan kita, karena kehendak dan ikhtiar kita. Tiba-tiba di atas kepleset. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh berguling-guling karena si apa gentengnya itu posisinya miring. Kita berguling-guling sampai jatuh. Maka apa yang terjadi pada diri kita ketika berguling-guling sampai jatuh? Melayang dulu, kemudian jatuh ke bawah. Apakah berguling-guling itu karena ikhtiar kita dan karena keinginan kita? Ah nih, dan kepleset. Apakah keinginan kita disengaja? Enggak disengaja. Bukan karena keinginan, bukan karena ikhtiar, kepleset lalu berguling-guling. Ketika berguling-guling, kita ikhtiar agar tidak berguling. Tapi enggak bisa. Demikian juga saat melayang. Ketika jatuh dari gentengnya, ada saat melayang sebelum kena di tanah. Apakah melayangnya itu ikhtiar kita dan keinginan kita? Enggak. Apalagi sampai jatuh di tanah. Tuk. Itu adalah hal yang terjadi pada diri kita yang bukan karena ikhtiar kita, bukan karena keinginan kita. Inginnya sih tidak kepleset. Inginnya sih tidak berguling-guling. Inginnya sih tidak melayang terus jatuh. Bahkan sudah berusaha melawan kondisi seperti itu. Ketika kita kepleset, kita pegangan. Yang dipegangnya juga lepas lagi. Megangnya ke genteng, gentengnya pecah. Ya kita tetap akhirnya jatuh di atas berguling-guling. Kita ketika bergulingnya mencoba nahan agar tidak berguling. Gak bisa juga. Jadi jelas. Ada hal yang terjadi pada tubuh kita, pada diri kita, karena memang ikhtiar kita, karena usaha kita, dan karena kehendak kita, karena keinginan kita. Jadi jelas, ayat menjelaskan itu, hadis banyak, dan realita juga demikian. Maka wajib kita yakini, sekalipun Allah menetapkan takdir bagi makhluk, tapi perbuatan makhluk tidak lepas dari dua hal yang ada pada diri kita. Hal yang pertama adalah kita berbuat karena kehendak kita, karena keinginan kita. Dan hal yang kedua, kita berbuat karena ikhtiar kita atas kemampuan yang kita miliki. Kemampuan dan keinginan itu kemudian melahirkan ikhtiar untuk berbuat, lahirlah perbuatan tersebut. Terus bagaimana kaitan antara keinginan kita dengan ikhtiar kita, kaitannya dengan takdir Allah Azza wa Jalla? Kaitannya adalah keinginan kita dan ikhtiar kita juga, termasuk kemampuan kita untuk berikhtiar juga, itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan murni hasil ikhtiar dan kemampuan kita sendiri. Contoh, kita berkehendak, apapun kehendaknya, baik kehendak baik ataupun buruk. Kehendak itu bukan hasil usaha kita memunculkan kehendak dalam diri kita, enggak. Ujug-ujug aja muncul kehendak itu. Baik kehendak untuk melakukan yang baik ataupun kehendak melakukan yang buruk. Enggak ujug-ujug. Juga bukan ikhtiar kita. Lalu dari mana kehendak itu? Allah yang ngasih. Allah yang memberi. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqamah, ingin berjalan lurus, dan kalian tidak akan punya keinginan, tidak punya kehendak, kecuali Allah yang berkehendak seperti itu. Kecuali Allah yang memberikan kehendak itu kepada kalian. Jadi kalau dalam dari kita ada kehendak untuk melakukan apapun, maka itu pemberian Allah. Ada kehendak bagi kita untuk sholat. Itu anugerah dari Allah. Ketika ada BC yang kita baca, oh nanti ada kajian, muncul keinginan. Ah, saya ingin mendengarkan kajian itu. Itu anugerah dari Allah. Keinginan itu pemberian Allah. Bukan memunculkan dalam diri kita, munculkan. Diam dulu ya, saya mau memunculkan keinginan untuk ngaji nanti. Enggak begitu. Langsung aja muncul. Dari mana itu? Allah yang ngasih. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bagaimana kalau keinginan itu keinginan buruk apa juga dikasih oleh Allah? Ya. Keinginan untuk mencopet, aduh hari ini gak ada beras, gak ada makanan untuk istri dan anak-anak, pekerjaan susah, ah udah aja. Naik turun angkot, naik turun bis ke pasar, nyopet, nipu. Karena dia hanya itu kemampuannya. Ada bisa kuli kasar, gak mau, ah capek. Hasilnya juga gak seberapa umpamanya. Kalau nyopet, gak secapek itu. Dan hasilnya mungkin lebih besar. Makanya, dia memiliki keinginan. Apakah itu juga dikasih? Keinginan untuk nyopet itu juga oleh Allah? Ya, dikasih. Keinginan untuk melakukan dosa pun dikasih oleh Allah. Allah yang memberi. Bukan hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan. Loh kalau begitu, kalau orang melakukan dosa itu berarti kehendak Allah. Iya kehendak Allah. Kenapa Allah menghendaki orang itu berbuat dosa? Pasti karena sifat adilnya Allah. Allah gak zalim. Tidak ada istilah like and dislike bagi diri Allah, suka atau tidak suka. Saya sesatkan dia karena saya tidak suka kepada dia karena umpamanya bentuknya jelek, goreng patut. Enggak. Saya suka ke dia karena itulah saya kasih hidayah, karena itulah saya kasih taufik. Kenapa suka kepada dia? Karena kasep dan geris. Bukan. Allah tidak memandang rupa. Tidak memandang harta. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak memandang rupa. Fisik enggak. Harta kekayaan tidak. Dalam memberikan pahala atau dosa. Termasuk dalam memberikan hidayah atau mencabut hidayah atau memberikan keinginan untuk buruk. Enggak. Pasti karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, hidayah atau disesatkannya seseorang oleh Allah itu balasan atas perbuatan kita sebelumnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Bisa khusyuk dalam melakukan sholat itu hidayah. Allah yang kasih. Allah yang kondisikan untuk bisa khusyuk. Kenapa Allah kasih kekhusyuan dia dalam sholat? Mungkin sebelum sholatnya dia zikir, dia baca Quran, dia berdoa, dia melakukan kebaikan kepada sesama, tersenyum, menolong, memberi infak, sedekah. Allah kasih hidayah. Sebelum sholatnya dia itu baca-baca buku tentang tauhid, buku-buku tentang akidah, tentang surga, neraka, alam kubur. Allah kasih hidayah untuk apa? Untuk sholat dengan khusyuk. Kenapa orang lain yang lainnya lagi tidak bisa khusyuk walaupun ustaz? Apakah ustaz pasti khusyuk karena faham makna dari doa yang dibaca dalam sholat? Belum tentu. Ya, faham. Tapi ketika mau sholat, mau menghayati, susahnya bukan main. Kenapa? Mungkin sebelumnya, amal-amal sebelum sholat, apa dulu dia? Mungkin banyak melakukan kelalaian, banyak melakukan dosa, banyak melakukan melalaikan kewajiban yang lain. Ada orang yang perlu dibantu, dia mampu membantu, cuek, gak mau. Ada anak yatim fukara dan masakin yang kelaparan, yang kesulitan, dia bisa bantu, cuek. Padahal wajib bagi dia membantu itu. Allah cabut hidayah. Dia sebelumnya itu umpamanya membuka internet. Kemudian dia membuka apa yang madarat bagi dia. Bermain game umpamanya. Atau umpamanya mendengarkan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Enak, nikmat. Pas masuk sholat, aduh, bertubrukan dengan ruh dari sholat. Ingat ke syair lagu yang dia tadi dengar dan nadanya. Ingat kepada screen ketika dia main game dan sesuatu. Dibawa-bawa ke dalam sholat. Hambar sholatnya. Allah cabut kekhusyuan. Gak bisa menghayati walaupun faham maknanya. Jadi, baik keinginan untuk berbuat baik ataupun keinginan untuk berbuat buruk itu balasan. Itu adalah efek dari amal kita sebelumnya. Jadi keinginan kita Allah yang kasih. Kehendak kita untuk berbuat baik atau buruk itu Allah yang memberi. Bukan hasil ikhtiar kita, karena kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk berbuat apapun dalam hati kita. Antara kita dengan hati kita disekat oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Anfal. Allah menyatakan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibillahi wa lirasulih idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa'lamu, ketahuilah. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah menghalangi, menyekat antara seseorang dengan hati. Orang itu enggak bisa memanage, mengelola, mengkondisikan hatinya. Merubah-rubah, membolak-balikan kondisi hatinya sekehendaknya enggak bisa orang. Yang melakukan itu adalah Allah. Yang merubah-rubah hati kita, membolak-balikan hati kita, yang mengkondisikan hati kita adalah Allah SWT. Dalam salah satu hadis Nabi SAW menyatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman ka qalbi rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati bani Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Allah bolak-balikan, Allah rubah-rubah itu hati sekehendak Allah. Kehendak Allahnya tidak akan zalim, pasti didasari oleh sifat adilnya Allah dan hikmahnya Allah. Kasih sayang Allah juga. Makanya doa yang ma'ruf, yang masyhur, yang sering dibaca oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah zat yang maha membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati saya di atas agamamu. Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balik dan mengatur hati kita, termasuk yang memberi keinginan baik-baik, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Jadi semua alam jagat raya ini milik Allah. Dikuasai Allah, diatur oleh Allah. Tak ada satupun kejadian yang termasuk perbuatan yang dilakukan oleh makhluk di luar kendali Allah, di luar kehendak Allah. Tidak ada. Semua yang terjadi kehendak Allah. Kullu masya' kana wa malam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini yang pertama. Kedua, tadi kita juga melakukan amalan selain karena keinginan, juga karena kemampuan. Dikasih kemampuan itu oleh Allah. Yang memberi kemampuan kepada kita, Allah. Kita hanya punya keinginan, itu pun diberi oleh Allah. Kita juga punya skill atau kemampuan, itu juga Allah yang ngasih. Allah yang memberi. Karena itulah maka, karena keinginan kita dan kemampuan kita diberi oleh Allah, maka tak heran kalau perbuatan kita, amalan kita dianggap ciptaan Allah. Dengan proses, begitulah cara Allah menciptakan amalan manusia. Diberilah keinginan untuk beramal, diberi kemampuan untuk beramal, lalu beramallah orang tersebut. Amalan orang tersebut ciptaan Allah dengan proses seperti yang tadi disebutkan. Allah berfirman, dalam ayat ada, dalam banyak hadis ada. La haula wala quwwata illa billah. Lau qala masyaallahu la quwwata illa billah. Dalam surah Al-Kahfi ada. La haula wala quwwata, tidak ada haul, tidak ada quwwah. Haul dan quwwah ini adalah kemampuan, istita'ah, skill. Baik kemampuan untuk menolak hal yang madarat atau untuk meraih hal yang maslahat. Semuanya dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah. Maka dengan keinginan dan kemampuan yang Allah kasih kepada manusia, manusia pun kemudian beramal. Itulah keterkaitan antara apa? Antara kehendak plus kemampuan yang kita miliki dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian jelaslah bahwa beriman kepada takdir tidak menafikan bahwa manusia itu memiliki kemampuan dan memiliki kemauan, kehendak untuk berbuat. Ya. Inilah penjelasan kita poin yang apa namanya lanjutan yang kedua dari iman kepada takdir. Penjelasan iman kepada takdir ini belum selesai. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang kita akan break terlebih dahulu. Setelah break lalu kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Khotul iman azanallahu ayakum, kita break terlebih dahulu beberapa saat, nanti insyaallah kita akan kembali bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Kita ikuti jeda-jeda berikut ini. Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Mulai hari baru dengan penanggalan Hijriah sebagai pengingat rutinitas beribadah di rumah maupun di tempat kerja. Memperkenalkan kalender Hijriah 1443 Tarbiyah Sunnah Learning memudahkan Anda dalam mengatur ibadah harian dan menyusun agenda pribadi. Dilengkapi dengan kata-kata mutiara dari para ulama terdahulu sebagai pembangkit semangat di kala kita lalai. Dengan kalender Hijriah TSL, ibadah lebih mudah. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam. Serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari. Di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insyaallah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insyaallah canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum, kita lanjutkan pembahasan kitab Ushul Tsalatsah ini bersama guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Dan kepada Al-Ustaz, falyatafaddal masykura Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya, sekarang kita akan masuki sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada Pak Muzain untuk memandu tanya-jawab ini dengan pendengar dan pemirsa. Silakan. Naam, syukran Ustaz. Ikhwatul iman azanul hawayakum, para pendengar maupun juga pemirsa. Kita buka sesi tanya-jawab bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz. Kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya Pak Mul, silakan. Ya, Ustaz, saya mau tanya masalah iman pada takdir. Ada 4 poin tadi. Salah satunya itu peristiwa itu ciptaan Allah, ya, dan anugerah itu pemberian dari Allah. Yang saya tanyakan, Allah itu memberi daya hidayah itu bisa dicari atau tidak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik. Pak Mulyono di Margahayu, ya, yang memberi hidayah Allah. Apakah hidayah itu bisa dicari? Bukan bisa, tapi harus dicari. Harus diikhtiarkan. Karena hidayah Allah Azza wa Jalla tidak diberikan begitu saja tanpa ada alasan. Pasti ada alasan. Ada orang kafir yang jahat. Kalau tiba-tiba dapat hidayah, pasti ada alasan yang kita tidak tahu. Kalau zaman baheula, orang-orang yang memusuhi, membenci Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan berencana membunuh, jahatnya kan bukan main. Tapi kok tiba-tiba dapat hidayah masuk Islam? Seperti contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Kiwari juga begitu. Di Belanda ada seorang sutradara yang bencinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan main. Bikin film dengan judul Fitnah. Isinya mengolok-olok kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan malaikat Jibril. Tapi akhirnya dia dapat hidayah. Memeluk Islam dan menangis depan Ka'bah. Banyak yang begitu, ya. Itu kenapa? Ya pasti ada alasan. Kenapa Allah memberikan hidayah kepada orang-orang jahat seperti itu? Alasannya ini yang Allah tahu, kita enggak tahu. Tapi yang jelas Allah telah membeberkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih. Bagaimana caranya agar Allah memberi hidayah kepada kita? Intinya berbuat baiklah, berikhtiarlah, maka Allah akan kasih kita hidayah. Cobalah umpamanya ngomong yang baik, hindarkan yang buruk, Allah akan kasih kita hidayah. Ngomong yang baik itu tentu saja berzikir, membaca Al-Quran, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, beramar ma'ruf, nahi munkar, itu ngomong yang baik. Termasuk umpamanya bicara lemah lembut, santun kepada sama manusia yang membuat manusia itu senang. Itu berbicara yang baik. Berbicara yang baik ini menyebabkan Allah kasih hidayah. Seperti Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah, ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, maksud mensolehkan amal-amal kamu, ay yuwafiqkum lil amali soliha. Allah akan kasih hidayah kamu untuk melakukan amal soleh. Dan itu respon Allah kepada aksi kita. Aksi kita berupa berbicara yang baik. Efeknya Allah kasih hidayah. Alaikum bisidqi fa'inna sidqa yahdi ilal birri. Wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur tuh. Kata Allah, wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Kejujuran itu mengundang hidayah untuk berbuat baik. Alaikum bisidqi, wajib kamu itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu yahdi, memberi hidayah, menuntun kepada hidayah untuk berbuat baik. Allah kasih hidayah kepada orang yang jujur. Dan banyak lagi, semua amal baik, semua amal soleh yang kita lakukan secara ikhlas, itu penyebab turunnya hidayah dari Allah kepada kita sekalian. Sebaliknya, perbuatan buruk yang kita lakukan menghapus hidayah itu dan menyebabkan munculnya keinginan untuk berbuat buruk dengan jenis yang lain, bentuk yang lain setelah itu. Perbuatan buruk Allah balas dengan keburukan dalam bentuk diberi keinginan dan kemampuan untuk berbuat buruk. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi kalau umpama orang ngomong semaunya-maunya dia berdusta, dia mencela, dia bergibah, dia memberikan gelar-gelar buruk kepada orang, dia umpamai berbicara yang menyinggung perasaan, yang menyakiti hati orang, itu perkataan yang buruk. Maka ada dua hal yang kemungkinan akan terjadi pada diri orang itu, yang kedua-duanya adalah keburukan. Mungkin salah satunya, mungkin dua-duanya. Pertama, tercabutnya hidayah kebaikan yang sudah ada pada diri dia. Hidayah selama ini suka sholat berjamaah, suka baca Quran, suka shaum Senin Kamis, suka tahajud. Karena berbuat buruk, Allah cabut keinginan itu. Tiba-tiba malas, tiba-tiba berat. Biasanya malam jam 2, jam 3 bangun. Ini mah bangun, tapi tarik selimut, dah tiris, dah dingin. Akhirnya enggak jadi, sampai bablas subuh. Biasanya subuh itu pas adzan sudah ada di masjid. Ini mah kok pas adzan belum bangun. Pas kedengaran, aduh masih dingin. Akhirnya tarik selimut, kebablasan. Sampai enggak sholat berjamaah waktu sholat subuh. Itu kenapa Allah cabut hidayah untuk sholat subuh berjamaah. Allah cabut hidayah untuk tahajud. Kenapa? Itu pasti karena dosa dan keburukan yang sebelumnya dilakukan. Coba perhatikan apa yang dia lakukan sebelum dia tidurnya. Mungkin dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak Allah ridhai. Mungkin nyetel dangdut, mungkin nyetel musik, mungkin upaya pasang headset sebelum tidur sambil menyetel harusnya murattal, harusnya kajian. Ini malah yang merusak hati, merusak iman, merusak pikiran. Allah cabut keinginan pada diri orang itu untuk tahajud, untuk sholat berjamaah sebagai balasan atas keburukan yang sebelumnya dia lakukan. Jadi pada intinya Pak Mulyono, cara mencari hidayah, lakukan sebanyak mungkin kebaikan. Apapun bentuk kebaikan dan amal soleh itu. Infak, sedekah, berzikir, berdoa, baca Al-Quran, mencari ilmu, mengajarkan ilmu. Atau apapun yang merupakan kebaikan yang Allah perintahkan, semua itu insya Allah pengundang hidayah. Ya, wallahu a'lam. Mangga. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan, kami masih menunggu pertanyaan yang datang dari para pemirsa Persada TV dia, ataupun juga dari Niaga TV, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang dan juga Radio Albayan di Cianjur. Kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Silakan yang bagi yang akan telepon. Baik, kita bacakan pertanyaan yang datang melalui pesan singkat Ustaz dari Umukia di Soreang. Bagaimana hukum vaksin dan apakah kita harus divaksin? Syukran jazakallahu khairan. Bagaimana hukum vaksin? Ya. Vaksin ini baik apa buruk? Kalau buruk, para ahli kesehatan tidak akan menganjurkan. Para ulama juga tidak akan menganjurkan. Jadi selama efek dari vaksin ini baik bagi tubuh manusia, maslahat bagi tubuh manusia, ya silakan lakukan dan itu baik. Tapi ada efek-efeknya umpamai menggigil, efeknya demam sehari dua hari, iya. Itu sama aja umpamanya dengan kalau mau sehat olahraga lah. Angkat beban lari, ya tapi berefek, pegel-pegel, ya itu sama dengan vaksin. Pegel-pegel itu adalah reaksi tubuh untuk menyesuaikan diri, meningkatkan kemampuan diri setelah berlari, setelah olahraga. Tambah kuat nanti. Tapi bukankah Allah sudah memberikan secara lengkap imunitas dalam tubuh manusia, kemampuan manusia untuk apa namanya, untuk melindungi diri dari berbagai macam penyakit. Kita jawab iya, tapi banyak kondisi di luar kemampuan tubuh manusia. Apalagi kekuatan imunitas manusia banyak dirusak oleh manusia itu sendiri. Dengan menerapkan pola makan dan pola hidup yang buruk, yang jelek, yang merusak. Makan gak teratur, segala dimakan, gorengan dimakan, Gaji-gaji apa gaji teh lemak-lemak dimakan, ya. Tidak seimbangnya gizi yang masuk. Aktivitas juga merusak tubuh kita. Turun tuh. Bagi orang yang seperti itu perlu enggak kemampuan tambahan dari luar? Iya. Dikasih vitamin, dikasih umpamanya antibiotik, dikasih umpamanya obat ketika sakit atau ketika lemas atau semacam divaksin tadi. Sama dengan umpamanya kita punya imunitas, tapi ketika kita pakai motor, kenapa kita harus pakai jaket? Kenapa kita harus pakai helm? Bukankah tengkorak kita ini juga kuat gitu? Coba pukul tengkorak. Pasti yang mukulnya sakit. Walaupun tengkoraknya juga sakit. Kenapa harus pakai helm? Ya untuk melindungi. Tengkorak kuat memang. Tapi sekuat-kuatnya tengkorak tidak akan mampu menahan beban dengan kecelakaan tertentu. Ya. Jadi perlu tambahan, yaitu apa? Helm. Yang seringkali kalau kecelakaannya fatal banget, helm pun tidak bisa membantu. Tapi minimal kalau kecelakaannya tidak terlalu berat, helm bisa melindungi. Jadi memvaksin diri kita, imunisasi, itu sama dengan pakai jaket ketika dingin, pakai helm ketika kita pakai motor, pakai safety belt ketika kita nyetir, dan seterusnya. Maka kalau efek dari vaksin ini baik, silakan lakukan. Selama isi vaksin yang disuntikan ke tubuh kita halal, tidak mengandung unsur yang haram, maka dibolehkan. Baik apa bagus? Baik dan bagus saja kalau efeknya baik dan bagus. Adapun umpamanya ada efek samping berupa demam yang tidak semua orang mengalami demam. Kadang ada yang demam, ada yang tidak. Maka itu lumrah dan wajar. Sama dengan efek olahraga berupa pegal-pegal, berupa sakit-sakit. Tapi pegal dan sakitlah reaksi tubuh untuk memperbaiki kerusakan sel akibat olahraga. Nanti setelah itu akan lebih kuat, akan lebih sehat, ya. Dan seperti itulah imunisasi, seperti itulah vaksinasi. Selama isinya benar dan betul berefek positif, walaupun ada efek negatif 1-2 poin, tapi efek positifnya jauh lebih besar, maka boleh. Gak apa-apa divaksin, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kembali melalui pesan singkat dari Tio. Yang bertanya tentang apakah orang yang meninggal karena sihir atau hidup yang pernah kena sihir itu merupakan takdir Allah, katanya. Ya, barakallahu fik. Orang yang terkena sihir, apakah takdir Allah? Iya, kalau itu terjadi takdir Allah. Kalau enggak Allah takdirkan, enggak akan terjadi. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW juga kena sihir. Karena apa? Sihir itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolaborasi antara manusia dan jin. Dan sebagai Nabi, sebagai manusia biasa, bisa kena? Ya biasa kena. Kalau Nabi dipukul, kena apa enggak? Kena. Apakah orang yang mukulnya tiba-tiba terpental gitu sekian meter? Enggak. Sakit? Ya sakitlah. Manusiawi. Kalau Nabi SAW umpamanya terkena sabetan pedang, apa kebal beliau? Enggak. Beliau berdarah? Iya. Beliau terluka? Iya. Beliau mengalami rasa sakit? Iya. Itu manusiawi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan oleh Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian. Cuma bedanya, yuha ilaihi, aku diberi wahyu. Itu saja bedanya. Adapun aspek kemanusiaan beliau, kalau lapar, ya kalau tidak makan lapar, tidak tidur ngantuk, lelah, tidak minum haus, kalau dipukul sakit, kalau di lukai dengan senjata terluka berdarah seperti biasa. Dan kalau kejahatan itu dilakukan oleh jin, iya kena juga. Itu manusiawi kok. Jin ada, ya, suka jahat ke orang ada. Ada efeknya? Ada. Ada enggak orang mati oleh jin? Ada. Zaman sahabat ada. Orang yang bergumul dengan ular sampai mati dua-duanya, ternyata ular itu adalah jelmaan dari bangsa jin. Bisa, mungkin. Dan itu pernah kejadian. Jadi sesuatu yang tidak bertolakan dengan kemaksuman Nabi SAW. Jangan sampai umpamanya ada pikiran masa Nabi ya maksum. Tapi kok kalau enggak makan lapar? Harusnya sebagai nabi yang maksum, kalau enggak makan tetap aja kenyang. Ya enggak begitu. Manusia biasa. Kemaksumannya itu hanya dalam hal menyampaikan wahyu. Itu enggak akan salah. Menyampaikan ajaran itu yang tidak akan keliru. Tapi sebagai nabi biasa, sebagai manusia biasa, beliau berbuat salah, lupa seperti itu, termasuk lupa dalam ibadah, ya manusiawi. Nabi SAW lupa ayat, ketika baca ayat dalam sholat lupa, kemudian berhenti, kemudian ruku. Nabi SAW mendengar seorang sahabat membaca Al-Quran, didengar, kata Nabi, oh orang ini mengingatkan ayat yang tadi saya lupa. Nabi SAW sedang sholat, harusnya 4 rakaat ini, 2 rakaat sudah salam. Dalam ibadah itu, oh lupa. Dari lupanya Nabi lahir anugerah bagi umatnya. Apa anugerahnya? Lahir syariat ketika lupa dalam sholat. Ya itu aja adanya sujud sahwi. Bayangkan kalau Nabi tidak lupa dalam sholat. Semuanya lempeng benar. Tidak akan ada syariat sujud sahwi. Umatnya pelupa. Jadi lupanya Nabi dilupakan oleh Allah. Penyempurna bagi syariat Islam ini. Yang diperuntukkan bagi umat yang sering lupa. Maka ketika kita lupa kelewat tahiyat awal. Lupa kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat, kita tidak bingung lagi. Nabi pernah mengalami ini dan ada syariatnya sudah. Termasuk terkena sihir, ya. Dan kalau ini kejadian, apakah takdir? Iya takdir. Kalau enggak takdir, enggak akan kejadian. Kalau kejadian berarti takdir. Baik kena sihirnya itu sembuh lagi ataupun sampai mati. Semuanya itu takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau itu terjadi, kalau tidak terjadi, ya berarti bukan takdir. Kalau bukan takdir, tidak akan kejadian. Kullu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sama kena sihir itu, sama dengan kena penyakit biasa. Sama dengan kena kecelakaan biasa. Ada orang umpah sakit di rumah sakit, kenapa? Karena ada yang ngeroyok, ada yang jahat, ada yang nusuk. Sampai umpah berdarah, sampai terluka, sampai babak belur dirawat di rumah sakit. Itu yang dilakukan oleh manusia. Nah ini yang dilakukan oleh bangsa setan dari kalangan bangsa jin. Sehingga sakit, terbaring, ya dirawat di rumah sakit. Sama dengan itu. Siapapun pelakunya, pelakunya bisa jin, bisa manusia, bisa juga binatang, bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman. Sama, tidak ada bedanya, ya. Dan itu sangat manusiawi, bisa mengenai siapapun, termasuk orang-orang soleh, termasuk para nabi. Para nabi ada yang tertimpa sakit? Ada, Nabi Ayub sampai tertimpa sakit. Nggak boleh kita katakan masa nabi yang maksum tertimpa sakit, borok-borok semua. Itu terjadi, itu manusiawi. Masa nabi kita Muhammad SAW yang nabi dijaga oleh malaikat, maksum, masa bisa terluka dalam perang Uhud? Manusiawi biasa, ya. Kemaksuman seorang nabi hanya dalam hal penyampaian wahyu, enggak akan salah itu, ya. Demikian wallahu alam bissawab. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu di nomor telepon 0228686236. Baik, yang terakhir datang dari Bapak Wisnu di Cesarua. Assalamualaikum. Berkenaan dengan takdir, mohon masukan berusaha merubah takdir atau berusaha menerima takdir. Apa tugas manusia? Hanya beribadah, biarkan Allah yang menentukan. Syukran Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita kepada takdir? Apa merubah takdir buruk kepada yang baik? Atau menerima takdir? Tidak ada pertentangan, tidak bertolak belakang dua kepernyataan ini. Dua-duanya benar, cuma momennya, timingnya, kapan harus menerima takdir, kapan harus merubah atau berusaha memilih takdir. Apa memilih, apa berusaha merubah, apa menerima takdir. Tiga-tiganya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, seperti yang pernah kita jelaskan di dalam kitab Ad-Dawa, hidup ini hanya melakukan, memilih, dan menghindari takdir. Memilih takdir yang baik agar memperoleh akibat yang baik. Dan menghindari takdir yang buruk agar terhindar dari hal yang buruk. Karena apa? Segala sesuatu Allah tetapkan karena sebabnya. Dan sebabnya juga bagian dari apa yang Allah takdirkan. Seperti contoh begini. Takdir lapar dan haus. Ya. Lapar dan haus adalah hal yang Allah takdirkan. Itu karena sebab. Apa sebabnya? Tidak makan, tidak minum. Dan tidak makan dan tidak minum termasuk hal yang Allah takdirkan. Maka kita lebih memilih meraih takdir yang baik dengan melakukan ikhtiar meraih takdir yang baik tadi. Kita ingin memilih takdir kenyang, makanya kita memilih takdir sebab untuk meraih kekenyangan, yaitu makan, yaitu minum. Makan adalah memilih takdir agar meraih takdir yang baik. Demikian juga kita umpamanya olahraga. Kita menerapkan pola makan, pola hidup yang sehat. Itu adalah pilihan kita. Melakukan sebab yang Allah takdirkan untuk meraih takdir yang baik. Karena olahraga yang teratur dengan kadar yang cukup dengan kondisi dan usia kita. Makan juga teratur, maka efeknya sehat kita. Oleh karena itulah, maka ketika ada pandemi seperti ini, apakah ini terjadi karena takdir Allah? Iyalah, karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ditakdirkan kena dan siapa yang tidak? Allah tetapkan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya adalah Allah takdirkan siapa umpamanya yang berinteraksi dengan orang yang kena virus tanpa masker. Terus langsung umpamanya tidak dicuci, tidak mandi dengan sabun umpamanya kena. Makanya kita memilih sebab yang Allah takdirkan. Agar sebab ini bisa menghindarkan kita dari takdir terkena virus. Apa sebab-sebab yang kita pilih? Ya kita pakai masker. Ya kita cuci tangan sesering mungkin. Kita menghindari kerumunan. Kita juga berdoa kepada Allah SWT. Ya. Jadi kapan saatnya kita memilih takdir? Dan kapan saatnya kita ini menghindari takdir? Oh, ada kerumunan di sana, hindari. Wah, di sana ini ada orang tuh, dia kena virus, sudah di swab, PCR, positif. Ya hindari, jangan dekat-dekat. Wah, di daerah itu, kampung itu zona hitam. Jangan ke sana. Sama dengan ketika Rasulullah SAW berbicara tentang taun. Beliau menyatakan kalau kamu mendengar ada satu daerah yang di sana mewabah taun, jangan kamu datang ke sana. Dan apabila kamu sudah ada di sana dan taun ada di sana, jangan keluar dari sana biar tidak menyebarkan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berangkat ke suatu tempat, ada berita di tempat itu ada wabah taun. Kata Umar, kita belok ke yang lain. Kata sahabat yang lain, ya Umar, apa engkau menghindari takdir? Kata Umar, ya saya menghindari takdir menuju takdir yang lain. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hidup kita hanyalah memilih takdir, menjalani takdir, dan ketika takdir yang buruk itu menimpa kita setelah kita ikhtiar berusaha tapi kena di luar kemampuan kita, kita sudah jaga diri. Sudah divaksin, kita sudah pakai masker, kita sudah cuci tangan, kita sudah menghindari kerumunan. Kena juga. Menerimalah di sana. Qadarullah wa syaa'a fa'alillah, takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Mungkin ada kondisi tertentu kita lalai karena di sana mungkin. Saya dengar umpamanya ada nakes. Nakes itu orang yang faham, lebih faham dari kita tentang virus ini. Dan bagaimana menghindarinya, bagaimana cara menanggulanginya. Dia pakai APD, dia divaksin, dia berada di ruang yang steril gitu ya. Kena, banyak yang kena. Perawat, dokter, itu banyak yang kena. Ada yang sembuh, ada yang meninggal. Pahlawan pandemi ya, pahlawan apa mereka? Ya mereka itu ya, Masya Allah, pengorbanannya ya, menderita, harus menolong orang, jauh dari keluarga, berisiko terpapar lagi. Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala kepada mereka dengan pahala yang sangat banyak. Karena manfaatnya kepada orang lain yang sangat banyak. Kalau gak ada tenaga kesehatan, dokter, perawat, siapa yang akan menangani pasien COVID yang membludak, yang meledak ini? Ya, alhamdulillah mereka tidak mundur semua. Oh, kami takut terpapar, mundur semua. Bayangkan siapa yang ngurus itu pasien-pasien? Ya, itu sama dengan para prajurit, para TNI di medan perang. Kalau para TNI menyatakan kami mundur, nggak mau terluka, nggak mau mati dari medan perang, siapa yang membela negara ini? Kalau TNI lawan musuh nyata, kalau umpamanya para nakes lawannya musuh yang tak kentara, ya seperti itu. Sama perannya, besarnya perannya cuma berbeda jenis. Jadi kita hidup ini tidak lepas dari memilih takdir, menjalani takdir, dan pasrah menerima takdir di saat takdir buruk itu mengenai kita, ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai di sini saja, dan karena waktunya sudah habis, insyaallah kita akan lanjutkan ini di hari Senin yang akan datang, dan nanti kita akan berjumpa kembali jam 8 membahas kitab Ad-Da'wah Da'wah, ya, dalam kajian rutin kita di gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.